Tidak boleh dipahami dengan letter lock. sehingga terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka mengatirkan hadis-hadis semacam ini, apa? Kalau tidak beriman berarti kafir. Sehingga apa? Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang yang berbuat terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Maka di dalam mencapai keimanan yang sempurna salah seorang kalian, sampai hawa nafsunya, sampai kecintaannya, sampai kecondongan dia itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tabaan lima kitubihi ay mutabikan bi af'alihi wa aqwalihi li kitabihi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya sesuai mengikuti dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang beriman yang ingin mencapai keimanan yang kamil, yang sempurna, harus berusaha. Apa yang dicintai Rasul maka dia cinta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berusaha untuk dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berusaha untuk ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ditinggalkan. Sehingga apa, hawa nafsu kita ini dilatih untuk sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hawa nafsu ini secara pada dasarnya mengikuti apa? Mengikuti kesenangan belaka. Dan banyak dari perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat, tidak suka dengan perintah Allah SWT, tidak suka dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hawa nafsu harus dipaksa, dilatih agar senantiasa kita sesuai, senang, selalu cenderung kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa kebencian sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau wahyu dari Allah SWT adalah merupakan perkara yang tidak ada kejelekan sedikit di dalamnya, semuanya adalah kebaikan. Sehingga hawa nafsu harus ditundukkan, harus dipaksa mencintai, cenderung terhadap perkara-perkara yang baik yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syarih Hamidullah rahimahullah ta'ala syarah ijmali keterangan secara global di hadis tersebut. Yaqulna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis hadis annahu la yahsul al kamil al wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan hadis ini bahwasanya tidak akan keimanan yang sempurna, yang harus, yang wajib. Jadi bisa mencapai keimanan, seseorang tidak akan bisa mencapai keimanan yang sempurna kecuali illa liman kanat aqwaluhu wa af'aluhu wa i'tiqaduhu tabi'atan lima ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hawa nafsunya mengikuti sabda-sabda rasulnya, i'tiqad keyakinan akidah rasulnya, dan perbuatan-perbuatan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-sunnah di jamaah disebut al-sunnah. Kenapa? Orang yang membawa sunnah. Bagaimana disebut ahlu sunnah tapi selalu menselisih sunnah, benci dengan sunnah, menselisih sunnah, maka tidak bisa disebut sebagai ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang membawa sunnah, baik itu perkataan, ucapan, sikap, keyakinan sesuai dengan Rasulullah SAW. Namanya ahlu sunnah. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Ulah yang pertama, naqsul iman man khalafat mahabbatuhu mahabbahullahu wa rasuluh. Faedah yang pertama, keimanan akan berkurang. Kadar keimanan akan berkurang tatkala seseorang menselisihi kecintaannya, apa-apa yang Allah SWT cintai dan Rasulullah SAW cintai. Sehingga Allah SWT mencintai apa? Mencintai kebaikan. Allah SWT memerintahkan kebaikan, memerintahkan takwa, keimanan, mencintai perbaikan. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik dan keyakinan yang lurus. Sehingga seseorang yang tidak suka dengan apa yang Allah SWT cintai dan Rasulullah SAW cintai, berarti apa? Keimanannya berkurang. Keimanannya berkurang. Dan tentunya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya di sini butuh penjelasan yang besar dan banyak. Karena segala seluruh syariat Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah luas. Asalnya tahrimul hukmi bila lima anzalallah. Yang kedua, haramnya berhukum dengan selain apa yang Allah SWT turunkan. Sehingga segala peraturan yang dibuat oleh manusia, segala undang-undang yang dibuat manusia adalah apa? Sesuai, relevan, mencocoki apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu peraturan yang bersifat kemaslahatan pada seluruh manusia atau yang berhubungan dengan khusus terhadap kaum muslimin. Tentunya semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salisa butlanu kullu amalin dini la yattabiqu ma'asy-syara'i. Yang ketiga, batalnya setiap amalan yang bersifat agama yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan-amalan agama apa saja, apakah itu ucapan, gerakan, atau keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka seluruhnya adalah batil. Karena manusia tidak berhak untuk membuat syariat. Sehingga bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah manusia, amalan-amalan yang dipandang manusia sebagai amalan agama namun ternyata tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan syariat, maka batil. Walaupun amalan tersebut telah menyebar dan meluas di masyarakat, diklaim sebagai amalan kebaikan, namun tatkala tidak sesuai dengan syariat, maka batil. Amalan yang batil. Ar-rabi'ah, tamamul mutaba'ati min tamamil iman. Yang keempat, sempurnanya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Semakin sempurna keimanan seseorang, semakin sempurna itibaknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin lengkap, semakin sempurna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Sehingga arti istilah di dalam Islam, yang penting hatinya. Tidak ada, semuanya penting. Zahir dan batin itu syariat, tidak bisa dihilangkan salah satunya. Orang yang apa, menolak syariat hijab, yang penting kan hatinya dihijabi. Untuk apa hatinya dohirnya dihijabi namun batinnya tidak dihijabi? Alasan saja. Kalau dohirnya terhijabi, otomatis batinnya akan terhijabi dengan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang melanggar syariat. Karena dohir menunjukkan batin. Bagaimana batinnya baik namun zahirnya jelek? Bisa. Sehingga tidak ada yang lebih penting, kan? Semuanya penting. Mula sahabat hadis ilal bab, kesan hadis yang terhadap bab, hai sudah lah hadis ala tahrim tahakum ila wari syara'illah. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya berhukum dengan selain apa yang Allah SWT syariatkan. Munasabah hadis ini tauhid, kesuaian hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, tauhid hadis ala tahrim tahakum ila ghairi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya berhukum dengan selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna dzalika munafiq li syahadatainil mutalazimatain. karena akan apa? Akan menghilangkan persaksian dua syahadat. Yang keduanya saling apa? Keduanya saling berkaitan. Tidak bisa ngambil salah satunya. Yang penting saya Al-Qur'an saja. Kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah. Atau mengambil sunnah saja kemudian meninggalkan Al-Qur'an, tidak bisa. Semuanya harus ambil. Kita lanjutkan. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Asy-Sya'bi. Telah berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, kana baina rajulan minal munafiqin wa rajulan minal yahudi husumatan. Dahulu terjadi perselisihan antara seorang laki-laki munafik dengan seorang laki-laki Yahudi. Faqala, maka berkata orang Yahudi, nataha kamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi berkata, ayo kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhu riswa. Karena orang Yahudi tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengambil sogokan. Wakal munafik, maka berkata seorang munafik, nataha kamu ilal Yahudi, kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Li ilmihi anahum yakhuduna riswa. Karena orang munafik tahu bahwasanya mereka orang Yahudi ini mau mengambil riswa, mengambil sogokan. Fata faqa ala ayatiya kahinan fi juhayna fayataha sama ilaihi. Maka keduanya sepakat untuk mendatangi seorang dukun yang berada di suku Juhayna. Maka keduanya berhukum dengan seorang dukun tersebut. Fanazarat. Maka Allah SWT menurunkan sebuah ayat, alam taro ilal ladina yasumun, tidaklah engkau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka. Ila akhirul ayat, sampai kepada ayat yang terakhir. Kalau secara rahimahullah ta'ala asharul ijmali, keterangan secara global di dalam riwayat tersebut. Yubiruna Syabi rahimahullah fi hadal asar anna rajulan minal munafikin wa rajulan minal yahudi qad hasala bainahuma niza'un. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menghabarkan kepada kita di dalam sebuah asar ini bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan munafikin dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi terjadi di antara keduanya itu persengketaan. Fatalaba Yahudi at-tahakuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dari Yahudi menuntut untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ilmihi ini sehatihi wa adlihi wa ibti'alihi anil qadarihi ar-riswa wa dana itiha. Karena orang Yahudi tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersih, seorang yang adil dan selalu menerima riswa. Saya menjaga dari perkara-perkara yang bersifat rendah. Amal qatalabat tahakum ila Yahudi. Adapun seorang munafik, dia menuntut untuk berhukum kepada seorang Yahudi. Ilmihi anna Yahuda yakhudu rasuah. Karena dia tahu banyak seorang Yahudi mereka mengambil atau mau menerima sodoka. Wa annahu yuridu ayyur suhum fayah sulu ila ma yuridu bilbatin. Sehingga seorang munafik ini menginginkan kalau hakim ini bisa disogok, otomatis apa? Apa yang diinginkan akan tercapai dari apa? Kebatilan. Untuk apa? Memenang dirinya di dalam persengketaan. Wabada jika ittafaqan at-tarafan ayatarafa'a ila kahin min Juhainah. Maka akhirnya mereka keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di suku Juhainah. Fanzalallahu fadihatahum fi kitabihil ladhi yang suruh alhum wa izzat wa hisyahum ila yaumil qiyamah. Maka Allah SWT menurunkan, membongkar perbuatan mereka di dalam Al-Quran dan mengabarkan, membongkar aib mereka dan membongkar kejahatan mereka di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Sampai kapan? Contoh kejelekan yang diperbuat oleh manusia tatkala mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang diambil di dalam asar tersebut. Al-ula yang pertama, mu'jizatu linnabi sallallahu alaihi wasallam haitsu syahidalahu aduwahu bi nizahatihi. Faedah yang pertama, mu'jizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana musuh-musuhnya menyaksikan atas apa? kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan yang jelek, di antaranya apa? Menerima sogokan. Ini menunjukkan bahwasanya musuh-musuh Islam, orang Yahudi, orang munafik mengakui tentang ketinggian akhlak dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saniyah tahrimur rishwah. Yang kedua, haramnya rishwah, sogokan atau suap. Salsa min alamatin nifaq at-tahakum ila ghairi syara'illah. Yang ketiga, termasuk dari tanda-tanda kemunafikan, yaitu berhukum dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah min sifat Yahudi akhadir rishwah atau akhadir rishwah. Yang keempat, dari sifat orang Yahudi yaitu mereka mengambil suap atau sogokan. Kesan asalnya terdapat. Hai saudara, asal alat tahrim tahakum ila ghairi syara'illah. Di mana asalnya menunjukkan atas haramnya berhukum dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul asal li tauhid, kesan asalnya terhadap tauhid. Hai saudara, asal alat takdzibi man idda'a al-imana billah wa rasulih. Di mana asar ini menunjukkan atas dustanya orang yang mengaku beriman, namun mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Bertahakum ila ghairihima, dan apa, berhukum dengan selain keduanya, apa yang dibawa oleh syariat Allah SWT dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Li'anna dhalika munafin li syahadatainil mutalazimatain. Karena sikap tersebut ini akan menghilangkan, membatalkan kedua syahadat yang saling berkaitan. Thank you.